ada satu hal yang kita butuhkan dalam hidup kita selain entertain. Kalau di Bandung entertain kita tuh nongkrong di kafe, entertain kita itu main skateboard, main surfing. Bukan hanya itu yang kita butuhkan dalam hidup. Bahkan kalau kita hanya mengandalkan entertain untuk kita bisa bahagia, itu modalnya besar dan gampang bosannya, boringnya itu gampang banget. Kenapa? Karena yang namanya nafsu kita itu nggak akan pernah merasa puas. Kalau kita udah pernah merasakan ini, pengen lebih, ingin sesuatu yang lebih, pengen lebih lagi, pengen lebih terus. Ini kalau kita pengen bahagia dengan cara mencari entertain, mencari hiburan. Boleh, tapi bukan hanya itu. Atau dengan percintaan. Justru lebih banyak mana lagu jatuh cinta dengan lagu putus cinta? Banyak lagu putus cinta. Lagu putus cinta itu lebih viral, lebih populer di antara anak muda daripada lagu jatuh cinta. Jatuh cinta sebentar, putus cintanya lama. Akhirnya gara-gara putus cinta gak bisa move on. Kemudian mereka menjadi orang yang tidak produktif, hidupnya gak bahagia dan seterusnya. Kalau mengandalkan masalah percintaan, masalah percintaan jangan khawatir, akan ada waktunya nanti. Pacaran gimana Ustadz? Pacaran boleh setelah nikah. Sekarang gak usah pikirin pacaran, karena pacaran sebelum nikah itu sama dengan kecewa, patah hati, baper. Kalau pengen bahagia mengandalkan entertain dan hanya percintaan sebelum waktunya, itu semuanya semu, fata morgana. Terus apa sebetulnya cara yang paling baik untuk kita mendapatkan kebahagiaan? Mengisi hati kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengisi hati kita dengan Al-Qur'an, mengisi hati kita dengan iman, mengisi hati kita dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat orang